إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ Ma'asyiral muslimin ibadallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat Allah semata amalan-amalan saleh itu bisa dikerjakan dengan sedemikian rupa. Alhamdulillah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allah taala zat yang maha besar, yang maha agung, maka hanya milik Allah lah segala puji. Di pagi yang cerah ini, secerah hati kita, di pagi yang nan indah ini, seindah relung kalbu kita, di pagi dan hari yang penuh kebahagiaan ini, yang menyertai seluruh jasad hingga masuk ke dalam hati kita semua, sungguh itu adalah nikmatun minallah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini, fa minallah, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wallahu akbar, Allah zat yang maha besar, kita mengagungkannya, kita mengagungkannya, kita memuliakannya, kita senantiasa memuji dan bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Sungguh walhamdulillah, dengan nikmat Allah jualah kita dipertemukan bulan Ramadan tahun 1438 Hijriah. Dengan nikmat Allah jualah kemudian Allah pertemukan kita di hari ini, kita bisa menyelesaikan sebulan penuh bulan Ramadan. Wallah, demi Allah, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna, kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melaksanakan salat-salat kita. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa berpuasa, kita tidak bisa mendapatkan petunjuk, kita tidak bisa bersedekah, berinfak. Ma'asyiral muslimin, sungguh ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya untuk kita mengingat-ingatnya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala menyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tazkurun. agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Setelah itu walitukabbirullah, kalian kemudian mengagungkan Allah, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah zat yang maha besar, Allah zat yang maha agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Allah zat yang maha besar. Dan segala puji ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin. Kemudian Allah nyatakan, wala'allakum tazkurun. Agar apa? Apa tujuannya? Kenapa kita mesti berkumpul di pagi ini? Di tempat yang terbuka ini? La'allakum tazkurun. Agar kalian bersyukur, agar kalian bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan, hendaknya kalian nampakkan, hendaknya kalian sampaikan. Untuk itulah syiar agama kita, mengagungkan agama kita. Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kita keluar ke musalla, tanah lapang, untuk kita tampakkan bagaimana kita mengagungkan Allah dari rumah kita. Ikrarkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Ma'asyiral muslimin, la'allakum tazkurun, agar kalian bersyukur. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ramadan yang terasa baru saja menyapa kita, bertemu dengan dan bersua dengan kita, kemarin sudah memisahkan diri dengan kita, ma'asyiral muslimin. Tilkal ayyam nudawiluha. Demikianlah hari-hari kami bergilirkan, ma'asyiral muslimin. Hari terus berjalan, waktu terus berlalu, ma'asyiral muslimin. Ramadan yang baru saja datang kemudian berpisah. Satu bulan tak terasa. Kita bersyukur kepada Allah yang berikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan Ramadan hingga hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang, kenikmatan. Semuanya adalah la'allakum tazkurun, agar kalian bersyukur. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal ibadah kita yang telah kita jalani sebulan penuh atau bahkan sebelumnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang dari kita dan dari kalian, dari amalan-amalan ini semua adalah yang menjadi barometer memang jemaah kaum muslimin, amalan-amalan kita. Semoga puasa kita, siam kita, qiyam kita, qiraatul Quran, sedekah, infak, wa zakah, amalan-amalan yang lainnya, silaturahim, amalan-amalan yang lainnya, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan semua amalan-amalan semoga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Wallahi demi Allah, hadihil umur law kana bidunil amal la qimatalah. Sungguh umur, usia yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak isi dengan amalan-amalan, kalau kita tidak isi dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah, umur itu tidak ada gunanya, umur itu tidak ada harganya, bahkan menjadi kehinaan bagi kita, bahkan menjadi kesengsaraan bagi kita. Wal asr, demi waktu, demi masa yang setiap kali kita lewati waktu dan masa itu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Walhamdulillah, Allah memberikan nikmat terbesar bagi kita, iman, jemaah kaum muslimin. Iman semata itu tidaklah cukup. Iman semata tanpa bukti tidak cukup. Harus setelahnya wa amilus salihat, dan amalan-amalan saleh. Seorang tabi'in yang mulia Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, laisal imanu bitamanni wala bitakhalli, walakinal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu bil amal. Iman itu bukanlah hayalan dan angan-angan semata, namun iman itu adalah keyakinan yang kuat menancap dalam kalbu, kemudian dibuktikan dalam bentuk amalan sehari-hari. Itulah iman yang bermanfaat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan senantiasa mereka saling memberikan nasihat, tausiah terhadap kebenaran, tausiah nasihat untuk senantiasa sabar. Masyiral muslimin. Untuk itulah Allah Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat anna lahum maghfiratun wa ajrun adhim. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Unduru, perhatikanlah, iman kemudian amal saleh, Allah janjikan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun adzim, dan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar, ma'asyiral muslimin, di surganya Allah yang seluas langit-langit dan bumi. Kalau kita terhadap perkara dunia saja, misalnya satu kapling tanah, apalagi itu posisinya strategis, kita berani mengeluarkan uang yang banyak, berani nego untuk mendapatkan hanya satu kapling 10 kali 15 atau 10 kali 10. Kita susah payah, masyarul muslimin. Allah Ta'ala sediakan pahala yang besar, surga yang seluas langit-langit dan bumi, yang semuanya adalah tempat kenikmatan. Semuanya adalah kenikmatan, tiada kesusahan. Surganya Allah. Masyarul muslimin, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Maka sudah semestinya untuk kita berlomba-lomba, bersegera mendapatkan janji Allah tersebut, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, jangan tunda. Segera menuju ampunannya Allah, mendapatkan surganya Allah yang seluas langit-langit dan bumi, yang Allah telah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin, wallahi demi Allah, umur kita, usia kita, dan apa saja yang kita miliki, tanpa kita barengi amal soleh, amal ibadah, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Ini yang mesti kita camkan. Kenapa demikian? Ramadan telah kita lewati, kita isi dengan amalan-amalan. Apa gunanya? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Takwa itu adalah dua perkara, ma'asyiral muslimin. Menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, diniatkan semata karena Allah, bentuknya adalah amalan. Untuk itulah Allah Ta'ala tegaskan di dalam surah Al-Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk Allah uji, untuk Allah berikan cobaan kepada kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Amalan, ma'asyiral muslimin, amalan kita. Al-yaum yaumul amal bila hisab wal ghad yaumul hisab bila amal. Hari ini adalah hari-hari kesempatan kita beramal. Belum ada perhitungan amal, belum ada hisab. Sementara besok yaumul akhir, ketika kematian sudah datang kepada kita, kita kemudian dibangkitkan di yaumul akhir, yang ada adalah hisab. Kita akan diperhitungkan seluruh amalan perbuatan kita. Kenapa kamu tinggalkan sholat? Kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kamu merusak hubungan sesama saudara? Kenapa engkau memutus silaturahim? Kenapa engkau berkata-kata yang jorok, yang keji, yang jelek? Kenapa engkau berbuat demikian dan demikian, berbagai kemaksiatan itu? Kenapa? Ini akan dihisab. Sungguh bahagia orang ketika hisabnya kemudian amalan-amalan kebaikan itu pada rapotnya, pada catatan amalannya. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Orang yang timbangan amalan kebaikannya ringan, tidak ada bobotnya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Mahiyah, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka Allah yang menyala-nyala. Adapun orang yang punya amalan-amalan soleh dalam kehidupannya, wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isatir radiyah. Orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, dia penuh hidup di dalam penuh radiyah, kesenangan, keridoan, karena dia mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan, berupa pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin, inilah semestinya madrasah Ramadan yang telah kita lewati. Natijah min madrasati Ramadan, hasil dari madrasah pendidikan, penggemblengan kita selama sebulan Ramadan adalah bagaimana kesudahannya. Kita akankah menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Marilah sedikit kita tengok dari madrasah Ramadan yang kita lewati. Walhamdulillah, kita satu bulan, ma'asyiral muslimin, bisa menunaikan puasa. Lihatlah, lantas setelah Ramadan ini, kenapa? Kenapa satu bulan saja tidak bisa, satu hari, dua hari, atau tiga hari untuk berpuasa? Inilah yang menjadi cermin bagi kita dari Ramadan. Kalau sebulan saja penuh kita bisa, kenapa sehari, dua hari, tiga hari dari bulan-bulan selain Ramadan tidak bisa kita puasa? Misalnya tiga hari setiap bulan kita puasa. Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 14, 15, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Rasulullah SAW menyatakan, jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, saum salasati ayyamin kulli syahr ka saumid dahr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa tiga hari setiap bulan, maka itu seakan dia puasa sepanjang waktu. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena setiap kebaikan itu dilipat kalikan 10 kali. Kalau tiga hari kali 10, 30 sudah mewakili satu bulan. Kalau bulan berikutnya dia kerjakan lagi, begitu berarti dia terhitung seperti puasa sebulan. Berikutnya, berikutnya lagi, ke saumid dahr, seperti bulan puasa sepanjang masa. Subhanallah. Tinggal permasalahannya punya niat, punya azam, punya keinginan kuat atau tidak. Kalau tidak, puasa tiga hari, apalagi tiga hari, dua hari Senin dan Kamis misalnya, berat. Padahal bulan puasa, karena dia niat, karena punya keinginan kuat, sebulan bisa dia lalui. Subhanallah. Qiyamul lail, salat malam, tarawih, tahajud, setiap malam kita bisa laksanakan selama bulan Ramadan. Lantas bulan-bulan selain Ramadan kemana? Masa seperempat jam atau setengah jam tidak bisa kita bangun dari sebagian malam. Wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, maka bertahajudlah, yang dengan tahajud itu semoga Allah membangkitkan engkau nanti di yaumil kiamah maqaman mahmuda, di kedudukan tempat yang terpuji. Ma'asyiral muslimin, Kalau sebulan kita bisa salat tarawih, bisa bangun malam, setiap malam kita sahur 1 jam, 2 jam sebelum datangnya subuh, bisa bangun. Hari-hari di luar Ramadan, akankah kita bisa demikian? Setengah jam sebelum adzan subuh, bisakah kita bangun? Kemudian kita menghadapkan wajah dan hati kita, seluruh badan kita bermunajat kepada Allah. Ambillah pelajaran dari Ramadan. Mestinya bisa. Kenapa tidak? Niat, keinginan kuat, itulah yang perlu kita bangun. Ilmu kita tahu. Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallil lail wan nasu fin niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam." Tebarkanlah salam. Assalamualaikum. Apa beratnya? Ma'asyiral muslimin. Mari, salam bukan hanya punya orang-orang pondok. Salam adalah punya seluruh kaum muslimin. Assalamualaikum. Absus salam, tebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bantulah saudaramu. Tunaikanlah zakatul fitr. Tunaikanlah sedekah dan infak. Wasilul arham, sambung hubungan kekerabatan. Sambung hubungan kekerabatan, jangan diputus. Karena Rasulullah SAW mengancam, la yadkhulul jannah al-qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan, hubungan nasab. Sambunglah. Kemudian kata Rasulullah, salatlah malam di kala banyak manusia sedang enak tidur. Salatlah malam. Maka kalau engkau laksanakan amalan-amalan ini, engkau tebarkan salam, engkau beri makan, engkau sambung silaturahim, engkau salat malam, engkau akan masuk surganya Allah bisalam, dengan penuh keselamatan. Subhanallah. Kemana Ramadan kita yang sebulan kita bisa tarawih, yang sebulan bisa kita bangun sebelum subuh 1 jam atau bahkan 2 jam sebelumnya. Bulan-bulan setelahnya, inilah yang akan menentukan hasil madrasah Ramadan. Qiraatul Quran, kita membaca Al-Quran, walhamdulillah. Ada yang sebulan khatam sekali, 2 kali alhamdulillah. Atau yang masih ada rasa sedikit malas, hanya selesai setengah Al-Quran. Namun walhamdulillah, kita semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, setiap hari tidak pisah dengan Al-Quran. Setelah Ramadan, jamaah kaum muslimin, subhanallah, inilah madrasah kita. Kenapa engkau tidak bisa menyentuh, membuka, membaca Al-Quran hanya 1 hari 5 menit, 10 menit, 1/4? Kenapa? Sementara engkau HP-mu, handphone-mu tidak pernah lepas dari kedua tanganmu, dari kedua matamu. Al-Quran disisihkan, handphone yang diutamakan. Subhanallah. Ramadan mendidik kita, mengajarkan kepada kita. Jamaah kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau menyatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti datang pada yaumul qiyamah akan memberi syafaat kepada ahlul Quran, orang-orang yang menjadi ahlul Quran, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan, inna likulli hasanah bi asri amsaliha, setiap satu kebaikan itu dilipat kalikan 10 kali, dan likulli harfin hasanah, setiap satu huruf dalam Al-Quran itu dihitung 1 kebaikan, dilipat kalikan 10, 1 huruf. Walaysa alif lamin harfan, bukanlah alif lamin itu 1 huruf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif, lam, mim. Sudah terhitung 3 kali kebaikan dilipat kalikan 10. 30. Belum kalau kita tambah dzalikal kitabu la raiba fih dan seterusnya. Berapa kebaikan yang kita akan peroleh. Kenapa itu mesti hanya di bulan Ramadan? Selain Ramadan kemana? Ingatlah jemaah kaum muslimin, umur ini tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Kalau kita tidak isi dengan amal-amal kesolehan, amal-amal ibadah. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hingga datangnya kematian. Datangnya kematian. Masyarul muslimin. Al-Imam Sa'di rahimahullah menerangkan ayat ini. Pergunakanlah seluruh waktu-waktu untuk bertakarrub kepada Allah, menjalankan berbagai ibadah sampai datangnya kematian. Jangan sampai nanti datang kita kematian, kita mengatakan sebagaimana orang yang menyesal, Rabbi la'alli, ya Allah semoga engkau akhirkan ajalku, la'alli a'malu amalan salihah, aku bisa, sehingga aku bisa beramalan-amalan soleh. Fima taroktu, yang aku dulu tinggalkan di dunia. Jangan menyesal. Kalla, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman kalimat yang engkau ucapkan. Tidak bisa waktu kemudian diulang kembali. Lewat dunia, kematian datang, sudah selesai. Ini jemaah kaum muslimin, rahimani rahimakumullah. Amalan, amalan kita, marilah. Jangan kita hentikan sebatas selesai Ramadan. Kita mesti lanjutkan. Kemudian, sebagai penutup dari khutbah kita, ma'asyiral muslimin, saya menasihatkan khususnya kepada saya, kepada antum semua, terkhusus para wanita. Terkhusus para wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, fastausu bin nisa'i khaira. Fa innal mar'ah khuliqat minad dila. Nasihatilah wanita dengan cara yang baik, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Dan dia diciptakan tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Masyarul muslimin. Maka wahai para wanita, luruskanlah diri-diri kalian dengan ketakwaan, dengan ketaatan. Janganlah kebengkokan dari ciptaan kalian kemudian menjadi bengkok seterusnya, sehingga terpisah dari jalan Allah yang lurus. Isilah dengan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallam menyatakan, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shama sahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha ay zaujaha." Kalau wanita itu menunaikan sholat 5 waktunya, sudah dia tunaikan puasa Ramadannya, dia jaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, akan dikatakan kepada dia, udkhuli jannati min ayyi babil jannati si'ti. Masuklah ke dalam surga, masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau inginkan, wahai wanita. Subhanallah. Namun kalau wanita tetap dalam kebengkokannya, tidak mau lurus di jalan Allah, sungguh Rasulullah SAW sudah menghabarkan bahwasanya wanita adalah aksaru ahlin nar, mayoritas dari penduduk neraka. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan, fatasodakna, bersodakohlah kalian. Ini adalah satu bentuk amalan yang bisa menyelamatkan wanita, bersodakoh. Dalam hadis tadi, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin, wahai wanita, bersama suami anda, tanggung jawab yang besar adalah terhadap anak-anak kita, anak keturunan kita. Di hari-hari ini fitnah besar, gelombang dahsyat, sebagai fitnah dan ujian bagi anak-anak kita. Janganlah media sosial, baik elektronik maupun yang cetak, itu bisa memalingkan diri-diri kita dan anak-anak kita dari kebaikan, dari taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, berbuat baik. Betapa banyak hanya semata karena benda kecil yang hanya cukup digenggam tangan, anak-anak rusak karena bacaan dan tontonan, karena media sosial yang di situ bertebaran berbagai bau-bau kemaksiatan. Hati-hati ma'asyiral muslimin, jagalah keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Inilah pesan singkat di khutbah kita, semoga bermanfaat. Ingatlah, umur kita mesti kita isi dengan amal, amal-amal kesolehan, semoga diterima di sisi Allah hingga kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah, diridhoi, dan kita pun ridho karena mendapatkan balasan yang besar insyaallah. Semoga Allah ampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga kita perbaiki sisa umur, sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita adalah akan mendapatkan ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah famang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faza. Setiap jiwa pasti merasakan kematian dan kalian akan dibalasi dengan balasan yang sempurna nanti di yaumul qiyamah. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sungguh Id hari raya ini adalah rasa syukur kita setelah kita diberikan kesempatan beramal. Makanya Al-Imam Rajab menyatakan, laisal Id liman labisal al-jadid, innamal Id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan milik orang yang pakaiannya baru, namun hari raya itu bagi orang yang ketaatannya bertambah. Semoga kita bisa menambah amal-amal ketaatan kita dari umur dan waktu yang Allah berikan, yang menjadi sisa-sisa yang semakin kita mendekat dengan ajal. Semoga apa yang lalu dari kesalahan dan kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.